Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin. Wa minha law qala in ra'aytu fulanan fa anti taliq fa ra'aytu hayyan aw mayyitan aw na'iman tuliqat wa yakfi ru'yatu shay'in min badanihi wa in qalla wa qila yu'tabaru alwajhu وإن رأته مستورا أو في المنام لم تطلق وإن رأته في ماء صاف أو من وراء زجاج شفاف طلقت على الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih membahas tentang ta'liq talak. Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu ta'ala memberikan contoh banyak tentang kalimat-kalimat yang bisa jadi redaksi talak. Redaksi ta'liq talak. Salah satunya ini. Ini masih kelanjutannya dan cukup masih banyak teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi pembahasan ta'liq talak ini cukup panjang karena berdasarkan dalalatu al-alfaz. Panjang sekali. Wa minha, dan di antara kalimat ta'liq talak, law qala, seandainya jikalau seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, in ra'aiti fulanan, kalau engkau bisa lihat fulan, fa anti taliqun, maka kamu dicerai, kamu bercerai. Fara'atsu, dan kemudian setelah itu si perempuan istrinya bisa melihat si fulan, hayyan aw mayyitan, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan sudah meninggal dunia, aw na'iman, si fulannya lagi tidur. Taluqat, ini tuliqat bisa, taluqat juga bisa. Taluqat itu dari wazan fa'ula. Si istrinya jadi fa'il, taluqa yatluku taliq, atau bisa tuliqat, dia diceraikan karena melihat kepada hak yang namanya kepemilikan cerai itu ada pada suami. Jadi istri itu diceraikan begitu. Bisa tuliqat, tuliqat bisa juga taluqat. Wayak, artinya kalau si fulanah, si istri melihat si fulan, baik dalam keadaan hidup atau keadaan mati, atau sedang dalam keadaan tidur si fulannya, maka dia sudah sesuai dengan ta'liknya si suami. Ta'liknya suami itu in ra'aiti fulanan, kalau engkau lihat fulan, gitu, berarti cerai gitu. Wayak fi ru'yatu syai'in min badanihi wa in qalla, dan untuk dikatakan dia melihat cukup, wa yakfi ru'yatu syai'in, cukuplah bagi dia dikatakan melihat, ru'yatu syai'in, melihat sebahagian kecil, min badanihi wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi kelihatan badannya, punggungnya, sikutnya saja misalnya begitu. Jadi kalau sudah dia melihat, cerai gitu, ta'liq talaknya terjadi. Wa qila, tapi dikatakan kila. Ini kila ini bagus nih. Yu'tabarul wajhu, yang jadi standar melihat itu haruslah muka. Jadi kalimat kila ini pendapat yang marjuh, tidak diunggulkan, tapi dalam kondisi seperti ini sangat dibutuhkan. Dalam arti agar tidak mudah kita memutuskan hubungan suami istri. Wa qila yu'tabarul wajhu, dikila dikatakan yu'tabar, yang jadi standar melihat itu adalah wajah. Jadi si istri harus melihat wajahnya fulan untuk dikatakan ta'liknya terjadi. Wa in ra'athu masturan, kalau si perempuan istri melihat si fulan masturan dalam keadaan mastur, mastur itu terhalangi sesuatu, au fil manami, atau melihatnya dia di dalam mimpi, lam tatluq, maka tidak terceraikan, tidak dia cerai, tidak jadi perceraian, tidak ada perceraian karena ta'liq talaknya tidak terjadi. Karena yang namanya melihat itu harus melihat yang namanya apa namanya ainian, jadi memang bendanya langsung, orang yang langsung, tidak boleh tertutup atau juga tidak bisa dilihat dalam mimpi, karena dalam mimpi bukan bisa dikatakan melihat. Wa in ra'atu fi ma'in safin, kalau seandainya si istri melihat si orang fulan itu fi ma'in safin, dari ma'asof, air yang jernih. Jadi maksudnya dia terhalangi sama akuarium. Akuarium airnya jernih, terlihat begitu. Kelihatan. Au min wara'i zuzajin syaffafin, atau melalui zuzad, kaca yang syaffaf. Kaca syaffaf itu kaca yang transparan. Jadi si fulannya ada di seberang kaca, dia di sebaliknya. Dia lihat dari kaca tersebut, dia lihat fulan. Maka taliknya terjadi, karena taliknya in ra'at, in ra'aiti fulanan fa anti talik. Kalau engkau apa namanya ra'aiti, kalau engkau ra'aiti melihat si fulan, atau engkau cerai. Maka karena ini sudah terjadi, dia melihatnya dari balik air yang jernih atau dari balik kaca yang transparan, tuliqat, maka diceraikan. Jadi itu cerai. Ayatulukat ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rafi'i. Wa minha, dan diantara juga kalimat ta'liq talak, lau qalam, kalau seandainya si orang suami mengatakan, in kallamti zaidan, fa anti taliq, in kallamti zaidan, kalau engkau mengatakan atau berbicara dengan Zaid, ngobrol sama Zaid, fa anti taliqun, maka engkau cerai. Fa kallamathu, kemudian si istri berbicara dengan Zaid, walau kana syukronan, walaupun si Zaidnya lagi dalam keadaan mabuk, au majnunan, atau gila. Lo kalau ngobrol sama Zaid, cerai gitu. Akhirnya dia ngobrol sama Zaid. Cuman Zaidnya lagi mabok. Atau Zaidnya menggila. Begitu. Tolukat. Maka jadi cerai. Jadi itu istrinya diceraikan. Begitu. Qala Ibn Sabbaq. Kata Imam Ibn Sabbaq. Bi syarti ayyakuna sakranu. Bihaithu yasma' wa yukallim. Waduh. Ini. Apa namanya. Komennya ini. Bahaya itu. Qala Ibn Sabbaq, kata Imam Ibn Sabbaq, bi syarti ayyakuna sakran, dengan syarat yang mabok tadi atau yang gila tadi. Jadi kan kata suaminya, in kallamti Zaidan, lu kalau ngobrol, kalau ngomong sama Zaid, cerai gitu. Kemudian istrinya ngobrol, ngomong sama Zaid, cuman Zaidnya gila atau Zaidnya lagi mabok, jadi gak jadi cerai. Ta'liknya terjadi karena ta'liknya adalah in kallamti, kalau kamu ngobrol, kalau kamu ngomong, dan ini udah ngomong dia. Tapi kata Imam Ibnu Sabbaq bi syart ayyakuna as-sakranu bihaitsu yasma' wa yukallim, syarat untuk dikatakan ta'liknya terjadi si orang mabuk itu bihaitsu yasma', syaratnya si orang mabuk itu bihaitsu yasma', dia bisa dengar, wa yukallim, dan juga bisa ngomong. Dia ngomong bisa, dengar bisa. Wa in kallamathu wa huwa mughma 'alaihi, tapi kalau si perempuan istrinya berbicara dengan Zaid, wa huwa mughma 'alaihi, tapi Zaidnya ini dalam keadaan mughma 'alaihi, pingsan, mughma 'alaihi, pingsan, wa huwa na'im, atau si Zaidnya dalam keadaan tidur, lam tatluq, maka lam tutallaq aw lam tatluq sama. Tatluq dari kalimat taluqa. Taluqa itu wazan fa'ula. Yaf'ulu talikun fa'ula. Yaf'ulu fa'il. Taluqa yatluqu talikun fa'il. Isteri jadi fa'il. Kayak haid. Jadi walaupun mu'annas tapi sifatnya tidak mu'annas karena sudah diketahui bahwa tidak mungkin terjadi kecuali kepada si dia. Taliq. Lam tatluq atau lam tutallaq juga sama. Wa in kallamathu wa hiya majnuna. Jadi tadi kalau si istrinya, lu kalau ngobrol, kalau ngomong sama Zaid, cerai. Kemudian dia ngomong sama Zaid, tapi Zaidnya mabok. Zaidnya lagi gila. Jadi itu perceraian, kenapa? Syaratnya yang penting si Zaidnya walaupun gila, walaupun mabok, dia bisa dengar, dia bisa ngomong. Kan begitu. Kalau dia kemudian melihat ngobrol ngomongnya ketika si Z lagi dalam keadaan tidur, enggak. Lagi dalam keadaan tidur atau lagi pingsan, tidak. Itu tidak terjadi cerai. Nah, wa in kallamat wa hiya majnunah. Tapi kalau dia ngomong sama Zaid, wa hiya majnunah dan istrinya yang gila ini. Lo, dia ngomong sama istrinya yang gila. Lo kalau ngomong sama Zaid, cerai. Gitu. Istrinya gila. In kallamat wa hiya majnunah. Kalau justru si istri yang gila ngomong sama Zaid tapi dia dalam keadaan gila. Qala Ibn Sabbah, kata Imam Ibn Sabbah, la tatluq ay la tutallaq, tidak terjadi perceraian. Ta'liknya tidak terjadi. Wa anil qadhi Husain, kata Imam Al-Qadhi Husain, annaha tutallaq, yang kayak gini tetap ditalak. Tetap terjadi ta'liknya. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i wa Zahir, dan pendapat yang kuat, takhrijuhu ala hinsin nasi. Takhrijuhu mestinya masalah ini kita urai, kita keluarkan hukumnya dari masalah hinsin nasi. Hins itu kan, hins itu pembatalan sumpah. Jadi orang sudah sumpah kemudian dia langgar sumpahnya tapi an-nasi, orangnya lupa. Jadi maksudnya pembahasan masalah tentang kalau si istri ditalik sama suaminya. Lu kalau ngobrol sama Zaid, ngomong sama Zaid, cerai. Tapi si istri ngomongnya dalam keadaan dia gila. Gitu. Apakah terjadi perceraian? Kata Imam Ar-Rafi'i, masalah ini mestinya dikeluarin atau difatwakan daripada masalah tentang pelanggaran sumpah orang yang lupa. Apakah orang yang lupa itu melanggar sumpahnya atau tidak? Begitu. Kalau di bawah alladzi aitamadahu al-imam ar-ramli, ini footnote-nya. Fi nihaya annaha la tutallaq, bahwasanya dia tidak tatluq, tidak ditalak. Qala na'am in allaqa bi taqlimiha wa hiya majnunah tul taluqat bi dhalika qalahu al-qadi wa mithluhu fil mughma wa dhalika tab'a li syaikh al-islam fi ansal matan. Jadi Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari itu bilangnya jadi ditalak itu. Imam Ar-Ramli bilangnya enggak gitu. Kata Imam Ar-Rafi'i, bagusnya ini masalah sama kayak kita membatalkan sumpahnya atau pelanggaran sumpah dari orang lupa. Orang lupa itu kan enggak batal sumpahnya. Jadi enggak ditalak. Wa in kallamat wa hiya sukrana. Sakrana. Kalau batalin sumpah ya puasa. Batalin sumpah itu ya puasa 3 hari berturut-turut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Jadi kalau batalin sumpah ya puasa 3 hari berturut-turut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Ammar Abdullah. Wa in kallamat wa hiya sakrana. Tapi kalau dia berbicara dengan si Zaid, istrinya ngomong sama Zaid, wah ya sakrona, dia dalam keadaan sakron, dalam keadaan mabuk, toluqot, ayutul liqot, alal asoh, menurut pendapat yang sahih. Kalau mabuk, ya kan bisa, masih ngobrol, kan gitu. Tapi kalau gila, ini kemudian kalau gila, kata Imam Ar-Rafi'i, di takhrij masalah ini, sebagaimana masalah orang yang lupa melanggar sumpahnya. walau khafidhat sautuha. Kalau seandainya dia ngobrol sama Zaid, tapi kemudian suaranya rendah, khafidhat, khafidhat, khafidhat, ya khafidhat, sautuha, bihaitsu la yusma, sehingga suaranya tidak bisa didengar, kecil suaranya. Lam tutallaq, ay lam tatluq, lam tutallaq, ini dari sisi bahwa si istri memang tidak bisa menceraikan dirinya sendiri, maka lam tutallaq. Tapi kalau dari sisi bahasa, si istri kan bisa mendapatkan sifat talik, anti talik, maka bacanya bisa lam tatluq dari wazan fa'ul, fa'ula yaf'ul, taluqa yatluq, lam tatluq, maka dia tidak cerai. Artinya kalau kan taliknya ngomong, lu kalau ngomong sama Zaid cerai gitu. Tapi dia ngomong, cuman ngomongnya khafidhat sautuhu, suaranya rendah, kecil sehingga tidak kedengaran, lam tatluq. Wa in waqa'a fi sam'ihi syai'un, kalau kemudian terjadi sesuatu di pendengarannya, fahimal maqsudu ittifaqan. Oh, lam tatluq, maka dia tidak diceraikan. Wa in waqa'a fi sam'ihi syai'un, fahimal maqsuda ittifaqan. Walaupun di kupingnya Zaid itu masuk sedikit sesuatu, fahimal maksud yang bisa dia pahami. Ittifaqon, ini secara kesepakatan ulama, kalau suaranya rendah. Artinya Zaid itu masuk ke kupingnya bukan dari suara, tapi dari mata dia baca bacaan mulutnya. Dia akan taliknya, lu kalau ngomong sama Zaid, cerai. Lalu si istri ngomong sama Zaid, cuman suaranya rendah, saking rendahnya gak kedengeran. Cuman walaupun begitu, wa in waqa'a fi sam'i, kedengeran ini sama Zaid sesuatu yang masuk ke kupingnya yang dia bisa pahami, ittifaqan, maka itu tidak diceraikan. Enggak dikatakan ngobrol yang kayak gitu. Karena Zaid itu memahami bukan dari suaranya, tapi dari bacaan baca mulutnya. Kan ta'liknya kalam ti Zaidan. Lu kalau ngomong sama Zaid, dia kagak ngomong. Zaid pahamnya bukan dari omongan itu. Li'annahu la yuqal, li'annahu la yuqal, karena yang demikian itu tidak dikatakan kallamatsu, dia tidak dikatakan dia berbicara dengan Zaid. Walau nadatsu min masafatin ba'idatin, kalau si istri manggil Zaid, nadatsu min masafatin ba'idatin, dari jarak yang jauh sekali, la yusma' minha as-sautu, tidak terdengar dari si perempuan istrinya sesuatu suara kepada Zaid, lam tutallaq ay lam tatluq, tidak terjadi talik talaknya, tidak terjadi cerainya. Begitu. Falau hamilatir rihu, kalau kemudian suaranya dibawa oleh angin, ya ngomongnya jauh di bawah, angin naik ke atas, orang yang di lantai 5 kedengeran gitu. Falau hamilati arrihu kalamaha, kalau kemudian omongannya dibawa sama angin, dan itu terjadi, artinya emang begitu biasanya. Biasa kalau di lapangan luas nih, kita ada di gedung sampingnya, itu yang ngobrol di bawah tuh kedengeran tuh, angin yang bawa gitu. Ya kan, sering kan begitu ya. Kita di lantai 2, lantai 3, seberang kita nih ada lapangan gitu. Lapangan ya, karena terbuka. Kalau bangunan mah enggak, karena terhalangi tembok. Tapi kalau lapangan, kita aja ada di lantai sekian, jendela kita kebuka, itu orang ngobrol kedengeran. Dia kagak ngobrol sama kita, tapi angin yang bawa. Lam tatluq fahamilat, ulafalau hamilatir rihu kalamaha wa waqa'a fi sam'ih. Zaidnya ada di lantai sekian, perempuannya ngobrol, suaranya kedengaran sampai Zaid. Wa waqa'a fi sam'ihi, kemudian terjadi ada sesuatu suara yang masuk ke kupingnya Zaid, fal madhhabu, maka pendapat madhab, annaha la tatluq, istrinya tidak diceraikan, istrinya tidak jadi cerai, ta'liknya tidak terjadi. Wa in kanatil masafatu bihaitsu, karena dia enggak lagi ngobrol, dia lagi ngomong, suaranya dibawa sama angin. Begitu. Wa in kanatil masafatu bihaitsu yasma'u fiha as-sautu falam yasma' li dhuhulin aw syughlin tuliqat. Wa in kanat, dan kalau kemudian Zaid sama itu istri ngobrol, ngomong dengan jarak yang dekat, bihaitsu yasma'u fiha, dengan jarak yang kalau ngobrol begini mah bakal kedengeran. Jaraknya cuma 1,5 meter itu. Falam yasma, tapi Zaidnya tidak mendengar, li zuhulin karena zuhul itu abai, jadi dia lagi sibuk ngapain, au syugulin atau syagel atau kesibukan. Jadi orang mau ngomong kan gitu, dia mah lagi ngapain, jadi enggak fokus. Tuliqat, maka itu terjadi talik, jadi talak. Tuliqat, terjadi cerainya itu. Kenapa? Karena udah terjadi taliknya. Taliknya kalam fi Zaidan. Lu ngomong sama Zaid, man Zaid kagak dengar. Ya tapi lu udah ngomong gitu. Lu udah ngomong sama Zaid, Zaidnya kagak dengar, dia lagi sibuk ngelayanin orang belanja. Lu udah ngomong gitu. Fa in lam yasma' li 'aridin, tapi karena dia enggak dengernya bukan gara-gara penyakit, tapi enggak dengernya gara-gara kesibukan. Masuk itu suara. Cuman karena tidak fokus sehingga dia tidak memahami. Wa fa in lam yasma', kalau dia tidak mendengar, Zaid enggak mendengar, li 'aridin, karena sebab ada sesuatu yang masuk. Li 'aridin itu penyakit. Maksudnya li'aridin itu sesuatu yang baru, bukan bawaan. Li'aridirihin aw lisamamin fihi. Li'aridirihin, karena dihal arid, penghalang. Rih berupa angin. Jadi dia kayak naik motor, ngomong ke bawah angin, kagak kedengeran, ngomong ke bawah angin. Akhirnya gak kedengeran. Aw lisamamin fihi, atau karena emang dia punya ini, punya penyakit, rada budak begitu. Fawajahani, maka dua pendapat daripada ulama Asy-Syafi'i. Lam yusahihi Ar-Rafi'iyyu, Imam Ar-Rafi'i tidak mensahihkan, walan Nawawi huna syai'an. Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i tidak mensahihkan dalam masalah ini sesuatu enggak. Wasahaha Ar-Rafi'iyyu, kemudian disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi Syarhil Kabir, dalam kitab Syarhis Shaghir, dalam kitabnya Syarh As-Shaghir, al-wuqu', terjadi talak. Wa jazama bihi, kemudian dikuatkan bihi dengan pandangan bahwa talaknya terjadi walaupun si Zaid kagak dengar karena dia budak, fi Syarhil Kabiri, dalam kitab Asy-Syarah Al-Kabir, fi Shalatil Jum'ati, dalam bab salat Jumat, inda Isma'i Arba'in, dalam masalah mendengarkan patukan. Syaratnya Syafi'i khutbah itu mesti diperdengarkan kepada 40 orang. Nah, 40 orang itu apakah harus dengar semua? Enggak, budak juga enggak apa-apa gitu. Walaupun budak terjadi. Gitu. Berarti sudah cukup tuh. Berarti kalau orang bilang talik, lu kalau ngomong sama Zaid jadi talak, dia ngomong sama Zaid cuman Zaidnya kan budak gitu. Itu terjadi talak kata Imam Ar-Rafi'i dalam sholat Jumat gitu, inda ismi Ismail al-khutbah, dalam hal mendengarkan khutbah itu hukumnya terjadi itu, artinya sah khutbahnya 40 orang walaupun di antara 40 itu ada yang budak begitu, atau 40 orang itu ada yang sibuk begitu, pokoknya didengerin kepada 40 orang. Illa annahu fardhul mas'alati fi samami faqat, cuman masalah ini, masalah Jumat ini, masalah Jumat fardul masalah, pokok masalahnya hanya pada orang budak aja gitu. Ini kan dua nih kata Imam Taqidin al-Isni. Fa in lam yasma' li 'aridirihin, kalau dia kagenger gara-gara terhalangi angin atau karena dia budak kan begitu. Ini enggak ada yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i juga Imam An-Nawawi. Cuman Imam Ar-Rafi'i punya pembahasan dalam salat Jumat, kalau orang budak walaupun dia kagak dengar kita ngomong itu sah itu. Khutbah Jumat gitu, berarti talak juga sama. Fardul masalahnya hanya pada orang budak gitu. Wa naqalahu fit tatimati, dan dinukil oleh dalam kitab Tatimah. Tatimati Abu Sa'ad An-Nisaburi, Tatimatul Madhab. An-Nasi Safi An-Nas wa naqalahu dan pendapat ini ditalak itu walaupun dia enggak dengar karena dia budak, dinukil oleh Imam Abu Sa'id An-Nasaburi dalam kitabnya Tatimah An-Nas Syafi'i, dari nas, dari teksnya Imam Asy-Syafi'i. Wa amman Nawawi, sedangkan Imam Nawawi, fakhtalafa tashihuhu, fakhtalafat tasyahud, terjadi perselisihan daripada pensah. Jadi Imam Nawawi sendiri mensahihkan, cuman pensahihannya berbeda-beda. Fasuha fi tasyahi tanbih, dia sahihkan dalam kitabnya tasyahud tanbih. Tanbih ini kitabnya Imam Syirazi. Tasyahud tanbih annahu la yaqa', bahwasanya talaknya tidak terjadi. Orang dianya budak kagak dengar gitu. Wajazama fi salatil jum'ati, tapi dalam salat Jumat begitu dia mengkuatkan bahwasanya terjadi itu talak. Dalam bab salat Jumat ketika ngomongin khutbah, walaupun yang diperdengarkan orang budak tetap itu sah. Berarti kalaupun dia ngomong sama orang budak dan itu jadi talik, taliknya terjadi. Wallahu a'lam. Wa minha, dan di antara juga kalimat talik talak, law qala, kalau seandainya seorang suami mengatakan in sarakti minni syai'an fa anti talib. In sarakti minni syai'an fa anti talib. Lu kalau nyolong barang gua, talib, cerai gitu. Fadafa ilaihi kisan. Kemudian dia kasih nih suaminya kepada istri nih dompet. Kisan fa akhadhat minhu syai'an. Kemudian diambil itu sesuatu dari dompetnya, la tatluq ay la tutallaq, maka tidak terjadi cerai, talaknya, talaknya tidak terjadi. Li annahu khiyanah la sariqah, karena yang kayak gini namanya khiyanah, bukan pencurian. Karena definisi nyuri itu akhdhu syai'in min milkil ghairi fi hirzi mithlihi. Jadi yang namanya nyuri itu ngambil barang orang lain di tempat tersembunyi. Artinya saya nih punya brankas, punya dompet, saya simpen. Cet gitu. Kemudian orang datang ngambil itu dompet begitu, kemudian diambil isinya. Itu namanya nyuri. Sariqah. Tapi kalau duitnya ada depan mata dan orang yang punya lihat begitu, itu bukan nyuri, itu namanya khianat. Maka korupsi itu tidak bisa dikatakan mencuri, karena mencuri itu kan mencuri dari brankas, dari tempat yang tertutup tersembunyi. Sedangkan korupsi kan enggak, orang duitnya dia yang megang gitu. Duitnya disimpan enggak? Korupsi enggak gitu. Makanya korupsi itu pantasnya bukan had sariqah, tapi pantasnya itu takzir. Cuman yang jadi masalah, apakah ta'zir boleh lebih berat daripada hudud? Itu jadi perdebatan. Kalau jumhur ulama bilang boleh. Itu yang namanya ta'zir, hukuman dari hakim itu boleh lebih berat daripada hudud. Gitu. Makanya koruptor hukum mati pantas. Koruptor mati pantas. Karena koruptor itu sejatinya sudah mematikan beberapa generasi. Gara-gara dia korupsi, berapa generasi yang tidak terselamatkan. Maka kita selamatin nih beberapa generasi dengan mematikan satu orang. Brengsek-brengsek ini. Gitu. Kayak ini ya. Kayak Ferdi Sambo. Itu kan, wah itu apa namanya. Efeknya tuh berapa angkatan tuh jadi bangsat semua gara-gara dia. Kan gitu. Itu coba hukum mati. Ini kalau dia dihukum mati, pasti sebelum mati dia ngomong, saya mau hukum mati, saya mau tarik dulu jenderal-jenderal yang di atas. Kan begitu. Dia ngomong, jenderal fulan, jenderal fulan, jenderal. Kena semua, beres. Kalau kita dari awal berani hukum mati. Begitu. Itu namanya, artinya kan si suami bilangnya insarok timin nih. Lo kalau nyuri, ini mah gak nyuri, orang dompetnya dikasih begitu. Ini kas negaranya diurusin sama dia, kas BUMN-nya diurusin, kas kementerian diurusin, dikutip, itu bukan nyuri, itu namanya khianat. Begitu, namanya khianat. Kalau nyuri itu nyolong, brankas disimpan rapi, kemudian dia masuk ke situ, nah itu namanya nyuri itu. Begitu. Itu nih, makanya kalau dikatakan insarakti, lu kalau nyuri duit gua, cerai. Ini mah kagak nyuri, dikasih. Kemudian suaminya ngasih, dia ambil. Nah, itu namanya khianat. Qultu, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, kalau kata saya mah, kadza, begitulah jazama bihi Rafi'i wan Nawawi Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi. Wa fihi nazar min jihati annal 'ami la ya. Dan dalam pandangan ini memang perlu ada penelitian. Enggak, saya mah kan bukan orang terkenal. Bukan orang ini, ngomong kayak gini mah enggak bakal diiniin. Ini cuman unek-unek sebagai penggugur dosa. Seenggaknya kalau meninggal kan udah. Saya udah ngumumin ke orang yang dengerin saya. Ya kira-kira ada berapa orang kan. Bahwa saya berpihak kepada malaikat. Dan saya tahu mana kebenaran versi saya. Kan begitu. Jadi ngugurin kewajiban. Fa'idha fassara sariqah. Fa'idha fassara sariqah. Bil khiyana. Wa fihi nadhur, dalam masalah ini, dalam pendapat ini ada mesti urayan, mesti ditinjau. Min jihati, dari sisi annal ami, bahwasanya orang awam la yufarriq, tidak bisa membedakan baina sariqati wal khianat, antara sariqah dan juga khianat. Fa idza fassara sariqata, kalau dia mentafsirkan yang namanya pencurian itu bil khianah, pencurian itu adalah khianat. Wa akhadnahu, kemudian kita ambil pandangan ini, wa awqa'na alaihi talak, kita jadikan bahwa itu talaknya terjadi amalan bi'urfihi wa atiqadihi, sebagai bentuk pengamalan dengan apa yang menjadi urf dan juga keyakinan si orang tersebut. Begitu, jadi kata Imam Taqiyuddin al-Isni, mesti ditinjau nih. Kalau dikatakan kayak gitu tidak talak karena namanya khianat, kan banyak orang awam gak bisa bedain mana khianat, mana mencuri. Gitu. Mencuri, khianat, satu lagi, mana bekerja untuk rakyat. Orang awam kan gak ngerti mana kerja buat rakyat, mana yang namanya khianat, mana yang namanya mencuri. Semuanya sama. Orang koruptor kan alasannya buat... bekerja demi bangsa dan negara, kan bahasanya gitu, demi bangsa dan negara. Wallahu, jadi kalau orang awam di situ, orang-orang situ menafsirkan bahwa khianat itu mencuri, mencuri itu khianat, ya kita jadikan itu sebagai taliknya terjadi gitu, amalan bil urfi wa i'tiqad, kita mengamalkan apa yang menjadi kebiasaan dan juga i'tiqad, keyakinannya. Wallahu ta'ala alam. Wa minha, dan diantara sigah ta'liq talak, law qala al-madyunu li sahibid dain, kalau seandainya orang yang punya hutang ngomong kepada si piutang, insyaallah nih besok nih ya, udah jam 6, insyaallah udah jam 6 kurang dikit, anak-anak mau pada sekolah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kepada para asatidz, para guru-guru, para kiai, para masyayikh, para buya, para ajengan, jika memang menemukan ada kesalahan dalam pembacaan, penjelasan, atau juga penterjemahan, saya mohon koreksi, termasuk pada teman-teman sarjana muslim. Jika memang ada koreksi, koreksinya melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.